إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita akan lanjutkan insyaallah taala sampai di soal yang ke-28 gitu ya. Ya. Nah. 28. Sudah. Sudah. Belum dipindah ini kemarin. Soal yang ke-29. Qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, Syekh Hafidz Al-Hakami, kita mungkin sedikit mengenal beliau. Beliau ini sampai diakui oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, afdhalu minni. Jadi lebih kuat hafalannya dibandingkan aku gitu, yang saya ingat, ya, komentar Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di antara guru para ulama kita itu beliau ini Syekh Hafidz Al-Hakami. Menggambarkan kemampuan beliau di dalam menghafal itu. Zaman dulu yang namanya kitab itu kan susah dapat. Susah tuh. Kalaupun dapat pun kadang jarang. Kita pengen baca suri kita pun kadang nyari sampai mana-mana. Satu saat, ya, beliau itu berkunjung ke salah seorang syekh gitu, di Saudi sana. Nah, beliau juga di Saudi. Kemudian meminjam kitab tulisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang saya ingat. Judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad. Ini judul kitab yang tulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau tidak salah cetakannya itu 2 jilid. 2 jilid. Kemudian, ya, beliau pinjam begitu, ya, sampai rumah. Besok pagi dikembalikan. Maka saya yang punya kitab ini kaget. Loh, kok sudah dikembalikan? Bahasa kita. Kamu barusan pinjam kemarin, sekarang sudah dikembalikan. Sudah selesai bacanya. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, qara'tuhu thumma nasakhtuhu thumma hafidtuhu. Aku sudah membacanya, menyalinnya dan menghafalnya. Sudah jilid. 1 malam. Rahimahullah ta'ala. Nah, hakala. Qala ma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Apa arti dari syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Jawabannya huwa at-tasdiqul jazim. Kalau seorang dia mengatakan saya sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, maka atas dikul jazim, dia harus punya pembenaran yang kokoh, yakni pasti. Pasti itu maksudnya tanpa keraguan. Membenarkan hal itu dengan pasti. Min somi mil qalbi. Min somi mil qalbi, yakni dari hati dia yang paling dalamnya. al-muwati' liqali al-lisan, yang mencocoki ucapan lisannya. Enggak hanya sekedar Muhammad adalah Rasulullah, tapi hatinya itu juga mengakui dengan pasti tanpa ragu bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya, hamba Allah dan rasulnya. Ila kafatin nas, hamba Allah dan rasulnya yakni utusannya kepada seluruh manusia atau kepada seluruh annas, begitu kalau di sini. Kepada seluruh annas. Insihim wa jinnihim, baik manusianya maupun jinnya. Jadi di sebagian pembahasan bahwa annas ya, qul a'udzu bi rabbi annas, ya annas itu masuk di situ al-ins wa jin. Kemudian beliau membacakan ayat syahidan wa mubasyiran wa nadhiran, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan juga nadhir, pemberi peringatan kepada mereka, manusia dan jin. Litu'minu billahi wa rasulihi, untuk kalian beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa tu'azziruhu, dan kalian menguatkannya, membelanya. Yani membela Nabi SAW, menguatkan Nabi SAW. Wa tuwaqqiruhu, dan untuk kalian memuliakannya, menghormati dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu, dan untuk kalian bertasbih kepada Allah, bukratan wa asila, pagi dan sore hari. Ini ada di surat Al-Fath ya, ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Kalau kita lihat di ayat ini, terutama di ayat ke-8 tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syahidan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Jadi sungguhnya kami Allah mengutusmu syahidan, sebagai saksi gitu, bagi umat manusia. Wa mubasyir, mubasyir itu memberikan tafsir, memberikan kabar gembira dengan jannah bagi orang-orang yang mereka bertauhid, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang berbuat syirik dan kufur kepadanya gitu. Makanya kalau sunnah di dalam dakwah itu juga ada dua gitu. Jadi sunnah di dalam dakwah itu basiran wa nadhiran, begitu. Memberi kabar gembira dengan surga, juga memberikan mereka dari neraka. Memberi pengajaran tentang tauhid, dan juga memperingatkan dari kekafiran dan kesyirikan. Memberi pengajaran tentang sunnah, dan juga memberi peringatan dari berbagai macam bahaya kebid'ahan. Seperti itu namanya sunnah di dalam dakwah. Tidak hanya salah satunya saja yang dijalani. Itu ya, tidaknya salah satunya saja yang dijalani, menjelaskan tauhid tapi tidak menjelaskan syirikan, sampaikan sunnah terus tapi tidak memperingatkan dari kebid'ahan, ini juga tidak tepat. Nah, karena sunnahnya dakwah Nabi SAW seperti itu tadi, bahkan Allah mengutus beliau ya memang untuk tugas itu, syahid, mubasyir, nadhir. Qala fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi. Fayajibu, sehingga wajib tasdiquhu, membenarkan beliau, fi pada jami'i seluruh ma apa saja akhbara bihi, yang beliau beritakan, min amba'i, dari berita-berita, maqad sabaqo, apa yang sudah lalu. Maqad sabaqo, apa yang sudah lalu. Ya, beliau menyampaikan tentang ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu misalnya. Wa akhbari, dan juga membenarkan kabar-kabar ma sayati, apa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Itu kita juga harus membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Bahwasanya nanti Isa bin Maryam itu turun, Isa bin Maryam alaihi salam akan turun sebagai tanda hari kiamat, kemudian dia akan membunuh Dajjal. Maka kalau Nabi Muhammad SAW menyatakan itu adalah Isa bin Maryam, berarti dia bukan Mirza Ghulam Ahmad. Kalau dia kalau mengatakan bahwa yang turun itu bukan Isa bin Maryam tapi Mirza Ghulam Ahmad, berarti tidak membenarkan kabarnya Nabi Muhammad SAW. Wahagalah. Dan banyak hal yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan, yang ketika beliau mengucapkan itu, saat itu belum terjadi. Nah, sebagian yang beliau kabarkan hari ini terjadi, masa ini sudah terjadi sebagian. Itu merupakan bukti nubuwah, ya, bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma ahalla min halal, dan pada apa yang ahalla beliau halalkan, min halal, dari barang-barang yang halal. Wa harrama, atau perbuatan yang halal juga bisa. Wa harrama min haram, dan membenarkan beliau pada apa yang beliau haramkan, berupa hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram baik itu makanan, minuman, perbuatan, ucapan, ya ada semua. Walimtithali walinqiyadi. Walimtithal, alimtithal itu mempraktekan. Mempraktekan walinqiyad, tunduk dan patuh, lima, kepada apa yang amara beliau perintahkan bihi dengannya. Praktekan, tunduk, patuh kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal-hal yang diantara merupakan bukti persaksian bahwa Muhammad Rasulullah, dan tidak berhenti sampai di situ. Wal kafi wal intiha. Al kaf yakni menahan diri, walintiha dan berhenti. Al-kaf itu menahan diri, walintiha itu berhenti. Amma dari apa yang naha anhu, Nabi larang darinya. Nabi melarang, ya sudah berhenti, tinggalkan. Wattiba'i syari'atihi, juga mengikuti syariatnya. Waltizami sunnatihi, komitmen memegang teguh sunnahnya. Bisirri wal jahri, baik dalam kondisi sendiri maupun dilihat orang. Itu maksudnya sir dan jahri di sini, baik dalam kondisi sendiri maupun jaharoh, yakni dia tampak di depan manusia, tetap dijalankan sunnah tersebut, tetap dijalankan tuntunan Nabi tersebut. Ma'ar ridha bima qadahu, juga dengan sikap ridha terhadap apa yang beliau qada, yang beliau putuskan. Ridho terhadap apa yang beliau putuskan. Wataslimi lahu, dan menyerahkan urusan agama ini kepada beliau. Benar-benar ngikut, jangan bikin-bikin, bikin-bikin ibadah sendiri, bikin-bikin tata cara sendiri. Wa anna ta'atahu hiya ta'atullah, dan juga membenarkan bahwa ketaatan kepada Nabi itu adalah ketaatan kepada Allah. Di dalam ayat kan disebutkan mayyuti'ir rasul faqad ata' Allah. Kita sudah lewat. May yuti' Rasul, kata Allah, barang siapa yang dia yuti', ya, ini merupakan syarat ya. Merupakan syarat, barang siapa yang dia taat kepada Rasul, faqad ata' Allah, maka dia sudah taat kepada Allah. Berarti yang dipahami kalau tidak mau taat kepada Rasul berarti belum taat kepada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan cukup bagi kita Al-Qur'an, kita enggak perlu sunah Nabi, enggak perlu tuntunan Nabi, itu belum taat kepada Allah. Dia belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak mau taat kepada Rasul. Gitu. Golongan ingkar sunnah. Dan itu ada di Indonesia. Wa ma'siyatahu ma'siyatullah. Kalau bermaksiat kepada Nabi, nah ini perlu dijelaskan. Maksudnya bermaksiat kepada Nabi itu membangkang gitu, nggak mau taat. Maka sama juga dia pada hakikatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita untuk taat kepada Nabi. Allah menyuruh kita taat kepada Nabi. Kemudian ada orang yang tidak mau taat, ya berarti nggak mau taat kepada perintah Allah tadi. Tidak mau taat kepada perintah Allah di saat Allah memerintahkan dia untuk taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'anau muballighun 'anillahi risalatahu, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dialah yang menyampaikan dari Allah risalahnya. Walam yatawaffahu Allah, dan tidaklah Allah mewafatkannya hatta sampai akmala, Allah menyempurnakan bihi dengan beliau ad-din, agama. Jadi tidaklah Nabi Muhammad SAW wafat kecuali ketika setelah Allah itu sudah menyempurnakan agama. Ibaratnya kalau yang namanya sempurna itu kalau ember sudah penuh pas gitu, diperesnya apa nih, peres itu penuh pas di atas, di garis atasnya. Ini yang dikatakan air yang masuk ember, yang sesuai dengan ember yang segini ini. Kalau dikasih air lagi, ya, ya kan tumpah kemana-mana gitu, nggak bisa masuk, nggak bisa sesuai ke embernya. Kalau seseorang dia membuat satu kebidahan misalnya, padahal ajaran tata cara ibadah sudah pas itu, pas nggak menyisakan tempat lagi. Kalau dia mencoba memasukkan bid'ahnya, ya nggak akan masuk, nggak masuk, nggak dihitung sebagai ibadah, walaupun dia capek dalam bid'ahnya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sendiri yang bersabda memperingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kan begitu. Karena siapa yang dia berbuat satu amalan dalam ibadah yang tidak ada tuntunannya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan dia tertolak. Kalau tertolak, ya jangan harap dapat pahala. Maka amalan dia tertolak. Gitu. Wa ballagha al-balagha al-mubin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa ballagha al-balagha, sudah beliau sampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Ya. Apa yang enggak ada sunah Nabi? Kalau kita, hal ini enggak ada sunahnya, ada, cuman kita yang belum tahu. Adanya saja kita saja yang mungkin belum tahu. Pakai sandal saja ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Itu kan, pakai pakaian ada tuntunan dari Nabi SAW, ada aturan. Itu. Berjalan pun ada aturannya. Orang berjalan, orang duduk itu juga ada aturannya, ada duduk-duduk yang dilarang. Itu. Berbaring juga ada aturannya, ada berbaring yang dilarang, ada berbaring yang disunahkan. Gitu. Nah, apa yang enggak ada aturan? Dan aturan itu bukan sesuatu untuk mengekang. Ini yang perlu kita jelaskan kepada manusia. Aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu untuk maslahat manusia. Bukan untuk mengekang apa-apa enggak boleh loh. Bukan apa-apa enggak boleh. Justru kalau kamu lakukan, kalau kamu langgar, kamu yang akan rugi. Makan ini enggak boleh, makan itu enggak boleh. Sesuatu itu kalau sudah diharamkan oleh Allah, itu mesti sesuatu yang dampaknya itu mesti jelek. Mesti dampaknya sesuatu yang jelek. Kalau sudah diharamkan oleh Allah, berarti itu pasti sesuatu yang dampaknya, efeknya itu mesti jelek. Kalau kamu kerjakan, ya kamu yang akan tertimpa kejelekan, begitu loh. Jadi bukan mengekang, tapi justru ya membimbing manusia untuk jadi enak hidupnya, untuk jadi nyaman hidupnya. Makanya kalau di dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia beramal soleh, beramal soleh itu berarti mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mu'min, dan dia beriman, yakni bertauhid kepada Allah. Dua syarat diterimanya amal ibadah kan ini. Ittiba sunnah, mengikuti tuntunan Nabi, dan ikhlas lillahi ta'ala. Beriman hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada-Nya. Kata Allah, falanuhyiyannahu, maka pasti-pasti kami akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang nyaman. Makanya kita katakan dari ayat ini bahwa aturan syariat agama itu Allah turunkan, Allah tetapkan itu untuk maslahat kita, untuk kenyamanan kita, kenyamanan dunia kita lebih-lebih akhirat nanti. Begitu. Kalau seseorang misalnya dia merasa terkekang, dia merasa enggak nyaman. Wanita misalnya keluar rumah pakai jilbab, pakai baju yang menutupi seluruh auratnya, ya. Dia merasa terkekang, dia merasa bukan jiwamu yang merasa itu bukan mengekangmu, tapi itu menjaga kehormatanmu, begitu. Masa mau dijaga kehormatannya kok enggak mau, ya. Lepas jilbab. Na'udzubillah, lepas baju luar. Mau dijaga kehormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kok malah enggak mau. Orang itu kan pengen dihormati manusia, guys. Lah ini sudah diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa terjaga kehormatan dia, malah pengen direndahkan oleh manusia. Nah, itu wa ballagha al balagha al mubin. Yani Nabi Muhammad SAW itu sudah menyampaikan dengan penyampaian yang begitu jelas itu. Wa taraka ummatahu 'ala al mahajjatil baydha. Dan Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan umatnya 'ala al mahajjatil baydha, di atas jalan yang putih terang. Jalan yang putih terang. Lailuha kana nahariha, bahkan saking terangnya ya, malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha ba'dahu illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelah Nabi meninggal kecuali akan binasa. Ini lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktukum 'alal mithlil baydha lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang putih terang, bahkan malamnya itu seperti siangnya karena saking terangnya gitu. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelah aku meninggal kecuali dia pasti akan binasa. Jadi untuk kita tidak termasuk orang yang binasa, ya terus ditetapi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa fi hadzal babi, dan di dalam bab ini masailu, nanti ada pembahasan-pembahasan Satati insyaallah, akan datang insyaallah itu. Terkadang ada orang yang dia bingung. Duh, ini sebenarnya Islam itu yang benar yang seperti apa sih? Sana seperti itu ngakunya ini Islam yang benar. Yang di sana katanya yang benar yang Islam dia. Yang di sana tidak Islam dia yang benar. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu sudah memberitakan hal tersebut, ya, sekedar untuk mengingat hadisnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan nasihat kepada kami. Zarafat min hal uyun. Jadi saking mendalamnya nasihat tersebut itu sampai mata-mata kami menetes. Menetes air mata kami. Wa wajilat min hal qulub, dan bergetar hati-hati kami. Jadi demikian kalau hati seorang mukmin yang baik mendengar nasihat Alkitab Sunnah, memang terasa di hati mereka. Qulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, in hadhihi la mu'idhatun muwaddi'in. Sungguh ini seperti nasihat orang yang hendak meninggalkan kami. Fama zata'ahadu ilayna, maka apa yang kau pesankan kepada kami? Qala, kata Nabi SAW mengatakan, qad taraktukum alal bayda. Sungguh aku sudah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang terang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada yang menyimpang darinya setelah aku meninggal kecuali binasa. Sudah dikasih sesuatu yang terang, dia malah pilih yang gelap. Ya, nunjang palang kalau orang sana apa sih? Nunjang palang tau ya? Banyak tersandung gitu loh. Batu. Kurang apa gitu Nabi Muhammad SAW menggambarkan itu. Ya. Itu kata beliau. La yazighu anha ba'di ila halik. Tidak ada yang menyimpang darinya setelah aku nanti meninggal kecuali dia pasti akan binasa. Kemudian beliau mengabarkan. Dan ini bukti kenabian beliau karena terjadi. Wa may ya'ish minkum, dan kalau ada yang masih hidup nanti di antara kalian, baik para sahabat, fasaya rohtilafan katsira, maka dia akan segera melihat perselisihan yang banyak, perselisihan dalam masalah agama. Banyak. Fa'alaikum bima araftum min sunnati. Dan Nabi tidak hanya memberikan berita tentang masalah perselisihan itu tadi, beliau memberikan solusinya. Masih kurang apa? Beliau kasih solusinya itu bisa selamat itu bagaimana? Fa'alaikum, maka atas kalian, maksudnya pegang teguh itu. Bima araftum min sunnati, dengan apa yang sudah kalian ketahui dari tuntunanku, kata Nabi SAW. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan tuntunan dan sunnah dari para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ma'ruf, para khalifah dari kalangan sahabat. Yang Nabi mengatakan mereka itu rasyid, lurus, mahdi, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa alaikum bitta'ah, dan wajib kalian untuk taat, taat kepada penguasa muslim. Itu berarti nanti khilaf itu tidak hanya masalah dalam pemahaman agama, tetapi juga nanti bisa menyeret kepada pemberontakan kepada penguasa muslim. Nabi sudah memberitahu kita, taatlah kalian kepada penguasa muslim kalian. Wa in azdan habasyian, walaupun penguasa kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Addu 'alaiha bin nawajid, maka gigit dengan geraham kalian sunnah tersebut. Fa innamal mu'minu kal jamalil unuf haitsu man qidan qada. Kalau sesungguhnya seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Mau diarahkan kemana dia nurut saja. Dia nurut saja. disuruh untuk memegang teguh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para sahabat, ya sudah pegang teguh. Mudah saja kan, kita enggak usah mikirkan cara yang macam-macam. Ketika sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan pasti akan terjadi perpecahan yang banyak, itu ya jangan berpikir untuk menyatukan mereka di atas perpecahan itu. Nabi sudah bilang ikhtilaf kok, ya mereka tetap akan berpecah. Yang akan bersatu itu kalau mau menyatukan tahkim, mau menyatukan sikap mengambil hukum dari kitabullah dan sunnah rasul. Selama mereka tidak mau kembali kepada kitabullah dan sunnah rasul, ya jangan harap akan bersatu. Jangan harap akan bersatu. Banyak orang menyerukan persatuan kan, persatuan kaum muslimin, persatuan. Tapi dia enggak berusaha untuk menyatukan mereka. Alal kitab wa sunnah. Tidak berusaha untuk menyatukan mereka di atas dalil Alkitab, Al-Quran dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akan bersatu? Tidak akan mungkin akan bersatu. Maka ya, untuk bisa selamat dari berbagai macam penyimpangan ya, di dalam masalah agama adalah dengan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, begitu. Dan ya ini juga disinggung oleh Nabi, taat kepada penguasa muslim selama tidak disuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disuruh bermaksiat, kata Nabi, wala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk kalau untuk disuruh bermaksiat kepada Al-Khaliq. Itu saja. Nah, kalau itu semua dijalankan, sudah enak kaum muslimin. Ya. Afwan, ini salah. Kalau hadis Nabi SAW itu seperti ini. Oh iya. Enak ya. Nyaman. Bermuamalah mereka. Ini yang disebutkan di soal yang ke-29 tadi. Intinya bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah ya tidak hanya diucapkan saja. Itu harus dibuktikan. Apa buktinya? Seperti tadi, dia memang membenarkan ya lisannya, hatinya membenarkan lisannya bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sekali lagi, ini mungkin sering kita singgung bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah perintahkan, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, katakanlah wahai Rasul, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku yang adalah manusia seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Beliau mendapat wahyu. Berarti hamba Allah dan Rasulnya. Kalau beliau adalah hamba Allah, maka jangan ditempatkan di kedudukannya yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, maka ya jangan disamakan dengan kita-kita. Kalau kita-kita ini memberi saran gitu ya, saran secara pribadi kepada orang, kamu mau pakai, mau tidak pakai, silakan kan begitu. Tapi kalau kita sudah mendengar saran dan nasihat itu dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mau tidak mau kita harus apa? Sami'na wa ta'na. Jadi jangan berlebihan di satu sisi, menempatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti setara dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengatur rezeki, bisa kita mintai kesembuhan, bisa kita mintai pertolongan, kita istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengatakan kalau ini Nabi sedang hadir ini sekarang di majelis, katanya siapa ini? Dari mana dia tahu Nabi sedang hadir di majelis? Wallahi kadzib. surah, kedustaan yang sangat terang, mungkin kedustaan yang sangat terang. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar pengikutnya itu melihat dia sebagai orang yang hebat, ya kan? Cuma untuk menjaga kehebatan di mata pengikutnya. Yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kalau dalam mimpi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa'inna syaitan la yatamatsalu bi. Ini hadisnya. Barang siapa yang dia melihatku fil manam, di dalam mimpi, bukan ketika sadar. Apa jangan tadi sedang mengigau gitu ya. Ini Nabi sedang hadir. Ini tidur apa bangun itu? Faqad ra'ani, kata Nabi SAW, maka dia sungguh sudah melihatku. Fa'inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak mampu untuk memiripkan dirinya denganku. Tetapi ra'ani itu tadi, melihatku itu ya sesuai seperti di hadis ya, tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kalau ketika ada orang mengatakan, saya bermimpi bertemu Nabi, terus warna kulit Nabi apa? Sawo matang. Benarkah dia bertemu Nabi? Tidak. Tidak, itu bukan Nabi Muhammad SAW yang bertemu denganmu, kan? Yang kedua, faedahnya ya kayak tadi, fil mana? Kemungkinan seperti kita yang tidak bertemu Nabi karena Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, itu kemungkinan hanya satu itu tadi. Fil mana? Ketika bermimpi, ketika tidur itu. Bukan ketika yaqadhu. Lah kalau yaqadhu berarti dia kedudukannya sama dengan sahabat. Tahu kan definisi sahabat? Sahabat itu kan man ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi. Sahabat itu adalah orang yang dia melihat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi terjaga sadar, bukan mimpi ya. Ketemu langsung Nabi, ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Ya. Wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi. Tapi kemudian ada wa mata alal Islam, dan meninggal di atas Islam. Lah, apa dia mau menyaingi sahabat ya? Dia mau mengaku sahabat ketemu Nabi secara langsung begini? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala itu pernah menyebutkan seseorang, ini di buku apa namanya, tentang Rijal, yakni tentang perawi-perawi. Al-Imam Az-Zahabi itu mengatakan Rotan Al-Hindi. Jadi ada nama orang ini yang saya ingatkan, namanya Rotan Al-Hindi. Rotan Al-Hindi. Al-Hindi berarti di daerah India. Wa ma adraka ma rotan, kata beliau. Tahukah kamu siapa rotan itu? Kata Zabi, kadzabun dajjal. Seorang pendusta, dajjal ini orang. Dajjal itu karena saking besarnya dustanya itu. Dajjal ini orang. Idda'a shohbah ba'da 300 sana, kata beliau. Dia mengaku sebagai sahabat setelah berlalu 300 tahun. Maksudnya, ya ini mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, berarti kan aku sebagai sahabat dia setelah 300 tahun dari meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya tanya ini, sekarang tahun berapa? 1444. Nah kalau yang 300 tahun disebut kadzabun dajjal, kalau yang sekarang ini mau disebut apa sama Imam Al-Dhabi ini? Lebih parah lagi. Allah musta'an. Seperti itu. Jadi ya kita tuh ilmiah lah. Ya. Karena memang terkadang ya ada jiwa-jiwa manusia itu yang sukanya tuh yang wah-wah gitu, yang takjub-takjub gitu, menakjubkan gitu. Sholat Jumat saja di Makkah kok menakjubkan ini. Ya. Nah terus kalau pas kita Jumat kan di sana jam berapa? Kita Jumat nih, ya Jumat jam 12 gitu. Di Makkah jam berapa? Hah? Jam 8 kan, sekitar jam 8, 4 jam mundur kan. Kalau benar dia bisa pergi ke Makkah dan sholat Jumat di jam 8 itu. Apa sah sholat Jumat? Ya intinya adalah dia enggak mau sholat gitu. Kemudian bagaimana agar tidak direndahkan oleh pengikutnya itu tadi bilangnya sholatnya di Makkah. Allah Ustaz. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, yakni jangan mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikedudukan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan hak rububiyah, memberikan hak uluhiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini salah besar. Ini kesyirikan, ini kekufuran. Tapi juga sisi yang lain, jangan menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti manusia biasa. Kayak tadi ya. Kita mau pakai ucapannya, mau enggak pakai terserah gitu kalau manusia biasa. Kalau hasil pemegang pribadi dia ya. Ini Nabi SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Kalau memberi kamu nasihat, ya, memberi kamu peringatan, ya harus kamu lakukan. Kalau itu larangan, ya harus kamu tinggalkan. Karena beliau adalah Rasul, utusan Allah SWT. Maka itu tadi, kita tetap ada di tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Kita tetap ada di tengah-tengah. Dan itulah ya. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu sebagai umat yang pertengahan. Tidak hulu, tidak tafrid, tidak ifrat, berlebihan, tidak tafrid, mengurang-urangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.